Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah kajian yang kedua di dalam bab muamalat, di dalam bab fikih. Dan kita insyaAllah membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan ini adalah pembahasan yang kedua. Dan pembahasan yang kedua ini berbicara tentang jual beli, bahwasanya jual beli tersebut, jual beli hukumnya adalah jaiz atau mubah, boleh. Jaiz, mubah itu sama dengan boleh. Jadi jual beli di dalam syariat Islam diperbolehkan. Dan ini sesuai dengan Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَحَلَّ الْبَيْعَ dan Allah menghalalkan al-bay' وَحَرَّمَ riba dan mengharamkan yang namanya riba. Sebagaimana dikatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ini menunjukkan bahwa jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 198, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Dan tidak ada dosa bagi kalian jika kalian mengharapkan karunia dari Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasanya jual beli diperbolehkan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Penjual dan pembeli mendapatkan hak pilih selama mereka belum berpisah. "Fa in shadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima." Apabila mereka keduanya berjujur dan saling menjelaskan, maka akan diberkahi jual beli mereka berdua. Wain kazaba wa katama muhiqat barakatu baihima. Apabila mereka berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Ini menunjukkan bahwasanya jual beli diperbolehkan. Wa qad ajma'al ulama 'ala dzalika fil jumlah. Dan para ulama berijma' dan tidak ada yang menyelisih ijma', ini kesepakatan seluruh ulama bahwasanya jual beli diperbolehkan. Adapun secara kias, maka manusia membutuhkan yang namanya tukar-menukar barang. Oleh karena itu, karena ada hajat yang seperti ini, keperluan yang sangat ini, maka tentu ada harga dan ada barang dan ada harga, atau ada barang, ada harga, yang bisa ditukar dengan yang lain, dan ini merupakan kebutuhan manusia dan syariat kita. Menganjurkan atau syariat kita diantara tujuan diciptakan syariat kita adalah bagaimana manusia bisa hidup dan terpenuhi hajat-hajatnya tanpa harus berbuat zalim terhadap orang lain. Maka salah satunya adalah dengan cara berjual beli. Kemudian ayol ikhwan, saya katakan tadi bahwa asal dari jual beli adalah halal. Maka ini adalah kaidah yang pertama yang kita bahas pada kajian ini, bahwasanya seluruh jual beli hukum asalnya adalah halal, kecuali ada dalil yang menyatakan keharamannya. Seluruh jual beli hukumnya adalah halal, ini adalah hukum asal, dan tidak bisa kita katakan haram kecuali ada dalil yang menyatakan keharamannya. Kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa jual beli tersebut haram. Sebagai misal, ya, yang paling banyak kita dapatkan adalah jual beli di dalam rumah makan. Dan ini sangat kompleks sekali sesuai adat kebiasaan masyarakat yang ada. Maka di sana ada jual beli makanan, ada yang membayar terlebih dahulu, kemudian dia baru mendapatkan makanannya. Ada yang makan terlebih dahulu, kemudian dia bayar setelah itu. Ada yang makan terlebih dahulu, kemudian dia berhutang. ada yang bayar terlebih dahulu, kemudian nanti dia makan, ya, dicicil makannya sesuai takarannya. Maka cara-cara yang seperti ini adalah cara-cara yang beragam-ragam di dalam rumah makan-rumah makan. Tidak bisa kita haramkan kecuali ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa hal tersebut adalah haram. Jadi hukum asal di dalam jual beli adalah halal, dan bahkan di sini hukum asal dari seluruh muamalat, ya, dan juga penghasilan adalah halal kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Untuk pertemuan yang kedua ini saya rasa cukup. Barakallahu li wa lakum jami'al muslimin.